Doa menjenguk orang sakit. Allahumma alhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, hilangkanlah penyakit, wahai pemelihara manusia. Sembuhkanlah, hanya Engkaulah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan penyembuhanmu, penyembuhanmu yang tidak meninggalkan rasa sakit.